بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita lanjutkan pelajaran kita, pembacaan terhadap kitab Syarh Masail Jahiliyah, sebuah kitab yang mengandung hal-hal atau perkara-perkara serta sifat-sifat khusus, ciri-ciri khas Ahlul Jahiliyah dahulu, yang mana Rasulullah SAW melarang kita untuk meniru mereka. Serta ciri-ciri ini ya adalah hal-hal yang dilarang dalam Islam. Hal-hal yang dilarang dalam Islam. Dan juga ini adalah hal-hal yang mana bukan saja dilakukan Ahlul Jahiliyah dari kalangan Al-Ummiyun, dari kalangan musyrikin Arab, akan tapi dilakukan pula oleh sebagian dari kalangan Ahlul Kitab, orang-orang yang mengaku bahwasanya mereka berpegang teguh dengan Alkitab. Di antara mereka ada orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah ini. Melakukan perbuatan-perbuatan jahiliyah ini. Sebagaimana akan dibahas, ya, sebagaimana di antaranya adalah hal yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini. Yang mana diberi judul Ittikhadhuhumul Akhbara Warruhbana Arbaba Min Dunillah. Jikalau dalam pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwasanya di antara sifat Ahlul Jahiliyah adalah bertaqarrub ilallah ta'ala atau mengaku mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi dengan melakukan hal-hal yang diharamkan, melakukan pendekatan diri kepada Allah ta'ala dengan apa-apa, dengan menghalalkan apa-apa yang diharamkan dan mengharamkan apa-apa yang dihalalkan. Maka dalam kali ini adalah tindakan mereka mengaku mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjadikan ya para rahib-rahib, akhbar, para ulama dari kalangan Yahudi dan juga ar-ruhban dari kalangan Nasrani sebagai arbaban min dunillah, sebagai ya sekutu-sekutu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai sekutu-sekutu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, ini telah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, maksud dari sekutu-sekutu bukan artinya orang-orang Yahudi menyembah mereka. Ya, orang-orang Nasrani menyembah mereka. Tidak demikian. Ya, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadis kisah Adi bin Hatim. Yang mana ia berkata, lasna na'buduhum, kita tidak pernah beribadah kepada mereka. Maka kata Rasulullah SAW, apa? Bukankah mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan? Lalu kalian ikuti. Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan? Lalu kalian ikuti. Ini menunjukkan bahwasanya tindakan ya mengikuti seorang pada kesalahannya, pada tindakannya menghalalkan apa yang Allah haramkan, serta mengharamkan apa yang Allah halalkan, ia adalah salah satu bentuk menjadikan selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai tandingan. Sebagai tandingan. Sebab hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak menghalalkan ataupun mengharamkan. Hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak menghalalkan ataupun mengharamkan. Maka demikian pula ketika seorang ya, ketika seorang dari kalangan orang-orang yang mengaku kaum muslimin, ia mengetahui bahwasanya perbuatan tersebut ya adalah hal yang haram, atau ia tahu bahwasanya perbuatan tersebut tidak disyariatkan dan dilarang, lalu ia berhujjah dengan seorang ya si ulama fulan mengatakan hal tersebut boleh, dalam keadaan ia tahu dan ia yakin bahwasanya sebenarnya tidak boleh. Ya, ia tahu bahwasanya ulama fulan salah dalam hal tersebut. Ya, ulama fulan salah dalam hal tersebut. maka ini sama dengan tindakan orang Yahudi. Seakan-akan ia menjadikan ulama tersebut sebagai tandingan dari Allah Subhanahu wa taala dalam hal menghalalkan dan mengharamkan, ya. Dalam hal menghalalkan dan mengharamkan, dan akan tafsir tentang hal ini dalam di akhir pertemuan ini. Ya. Al-mas'alatu as-sabi'ah wa salasun, masalah ke-37. Masalah ke-37. Perhatikan, at-ta'abbud bi-ittikhadil akhbari. At-ta'abbud bi-ittikhadil akhbari war-ruhbani arbaban min dunillah. Tindakan mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, mengaku mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan menjadikan al-ahbar, para ulama, dan juga ar-ruhban, para ahli ibadah, ya, sebagai tandingan-tandingan, sekutu-sekutu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyarah masalah ini, berkata Asyarah Salih Fauzan Hamidullah Ta'ala, qala Allah Ta'ala fil Yahud wal Nasara. Allah Ta'ala berfirman ketika menceritakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, ya, menceritakan di antara penyimpangan-penyimpangan mereka. Allah Ta'ala firman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan ahbar para ulama mereka, wa ruhbanahum serta para ahli ibadah dari kalangan mereka, arbaban min dunillah, sebagai tandingan-tandingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal Masih ibn Maryam, demikian pula Al Masih, anak dari Maryam, yaitu Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida, padahal tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar menyembah ilah yang satu, agar menyembah sembahan yang satu. Wal ahbar humul ulama, kata Syekh Shalih Fauzan, al ahbar maksudnya adalah para ulama, ya, para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu dari kalangan orang-orang Yahudi. War ruhban humul ubbad, sedangkan ar ruhban adalah para ahli ibadah, yang satu lebih banyak ilmunya, yang satu lebih banyak dari sisi ibadahnya, ya. Fal yahud wan nasara yata'abbaduna lillah bittiba'il ahbari war ruhbani fi ma'siyatillah subhanahu wa ta'ala. Maka al-Yahud dan juga an-Nasara, ya, al-Yahud kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani, yata'abbadun, mereka beribadah kepada Allah Ta'ala, merasa beribadah kepada Allah Ta'ala, bittiba'il ahbari war-ruhbat, dengan tindakan mereka, mengikuti al-ahbar dan juga ar-ruhbat. Dengan tindakan mereka mengikuti al-ahbar dan juga ar-ruhban pada hal-hal yang tidak benar, pada hal-hal yang menyelisih syariat mereka sendiri, ya. Fi ma'siyatillah subhanahu wa ta'ala, dalam tindakan bermaksiat kepada Allah Ta'ala, ya, tindakan bermaksiat kepada Allah Ta'ala, baik dengan hak, baik dengan menghalalkan apa yang Allah haramkan ataupun mengharamkan apa yang Allah halalkan. Haitsu yuharrimuna ma ahallallah, di mana mereka mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, ya, Allah halalkan berapa baik, hal-hal yang baik diharamkan oleh mereka. Ini adalah tindakan, ya, tindakan menjadikan selain Allah sebagai tandingan ketika seorang mengikuti pada hal-hal yang merupakan hak dari Allah Ta'ala. Wa yuhilluna ma harrama Allah, serta menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Fa yuti'uhum haula, maka mereka, yaitu para pengikut rahib-rahib dan para pengikut, ya, ulama-ulama, melakukan hal tersebut dan mentaatinya. Wa ya'tabiruna hadza ibadah, haitsu yaqulun ta'atul ulama wajibah, dan mereka menganggapnya sebagai ibadah, di mana mereka mengatakan ta'atul ulama wajibah, mentaati ulama itu wajib. Benar, mentaati ulama itu wajib, ya. Dalam hal apa? Akan tapi akan akan tapi tidak dalam setiap hak, ya. Fanaqul, maka kita katakan taatuhum wajibah. Idza ata'ullah, maka kita katakan taat kepada mereka adalah suatu hal yang wajib jikalau mereka mentaati Allah Ta'ala. Jikalau apa-apa yang mereka katakan adalah suatu hal yang ya merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tindakan mentaati mereka wajib, bukan karena mentaati diri mereka, akan tapi karena mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan perkataan mereka. Ya, dengan mendengarkan perkataan mereka. Tentunya ini intinya adalah untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu, jika mereka memerintahkan suatu hal yang merupakan yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak perlu ditaati. Tidak perlu ditaati. Kenapa? Karena inti dari ketaatan kepada para ulama adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala. Amma man khalafa ta'atallahi fala ta'ata lahu. Adapun orang-orang yang menyelisih ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka tidak ada ketaatan kepadanya. Tidak perlu ditaati. Qala Rasulullah SAW, la ta'ata li makhlukin fi ma'asyatil khaliq. Rasulullah SAW bersabda, la ta'ata li makhluk. Tidak ada ketaatan bagi makhluk, ya, dalam maksiat kepada al-khaliq, ya, dalam maksiat kepada pencipta. Tidak ada ketaatan kepada sang makhluk jikalau itu adalah kemaksiatan kepada sang pencipta. Ya. Hadis ini adalah hadis yang umum. Ya. Tidak bisa ditafsirkan begitu saja dengan akal kita. Akan tapi kita harus merujuk kepada perkataan para ulama. Karena terkadang ada hal-hal yang kita kira bahwasanya itu maksiat kepada Allah Ta'ala, padahal tidak demikian. Bisa jadi apa yang diperintahkan adalah sebenarnya ketaatan, akan tapi karena kita tahu kita kira maksiat. Lalu kita berhujjah dengan dalil la tu'ati li makhluk fi ma'siyatil khaliq, kita selisih. Padahal tidak demikian. Oleh karena itu dalam hal-hal ini ada posisi masing-masing. Ada hal-hal yang merupakan posisinya para orang-orang biasa, ada hal-hal yang porsinya para ulama, maka bentuk ya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hal tersebut adalah ya dengan mengikuti perkataan mereka. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan mereka sebagai ya sebagai marji' dalam hal ini, sebagai tempat kembalikannya perkataan hal ini. Demikian pula ada hal-hal yang merupakan bagiannya penguasa, ya, bagiannya penguasa. Maka jangan beralasan ya bagiannya penguasa, mereka yang harus mengurusi hal ini dan mereka yang berhak melihat dalam hal ini. Maka kita tidak bisa semerta-merta berpendapat dengan melihat dengan kacamata kita sendiri, lalu berdaya dengan lapang atau makhluk fi ma'asyidul khaliq. Misal hari ini, ya. Karena ada hal-hal, ya, yang tidak bisa kita lihat, ya. Hadis-hadis, tidaklah setiap hadis kita amalkan satu hadis itu sendiri. Akan tapi dilihat juga dengan hadis-hadis yang lainnya, ya. Tapi hadis lapang atau makhluk fi ma'asyidul khaliq, ya, tidak ada ketaatan bagi para bagi makhluk dalam kemaksiatan pada khaliq. Ia juga digabungkan dengan hadis-hadis yang lain dengan atau dengan ayat yang memerintahkan mengembalikan perkara-perkara yang merupakan masalah umum kepada pemerintah. Wa uradduhu lir rasuli wa ila amri minhum, atau juga dengan hadis yang lain innamat ta'atu fil ma'ruf. Sungguhnya ketaatan dalam hal-hal yang baik. Ya, dan hal-hal yang baik ini tentunya tidak bisa kita lihat dengan kacamata diri kita sendiri, akan tapi dengan kacamata syariat. Dengan kacamata syariat. Apa yang disebutkan oleh syariat sebagai suatu hal yang baik? Siapa yang berhak menentukan suatu hal itu kemaslahatan atau bukan? Ya, tentunya tidak setiap dari kita bisa menentukan suatu hal merupakan kemaslahatan atau tidak dalam segala hal. Ya, ada yang merupakan posisi kita untuk menentukan itu maslahat atau tidak. Apakah itu suatu hal yang ma'ruf atau hal yang mungkar? Ada yang merupakan posisinya para ulama. Ada yang merupakan posisi para umara. Ada yang merupakan posisinya kepala keluarga, ada yang merupakan porsinya, ya, orang-orang lainnya, ya, masing-masing orang ada porsinya. Oleh karena itu, hadis ini adalah hadis yang harus diamalkan, akan tapi pengamalannya tidak boleh secara serampangan, Kemudian berikutnya kata Syekh Shalih Fauzan, walau kanu ulama au ibadan min azhadin nas, walaupun ulama tersebut atau ahli ibadah tersebut dari kalangan manusia yang paling zuhud, madamu laisa ala haq fala yajuzu lana ittiba'uhum, selama mereka tidak di atas kebenaran maka tidak boleh bagi kita untuk mengikuti mereka. Selama kita tahu bahwasanya ia melakukan kesalahan, maka tidak boleh kita mengikuti mereka dengan alasan apapun. Ya, dengan alasan apapun. Selama kita tahu bahwasanya ia menyelisihi syariat. Selama kita tahu bahwasanya ia menyelisihi syariat. Wa man yattaba'ahum wa huwa ya'lam annahum yuhilluna ma harrama Allah wa yuharrimuna ma ahalla Allah faqad ittakhadhahum arbaba, maka barang siapa yang mengikuti mereka, maka barang siapa yang mengikuti para ulama dan juga para ahli ibadah, wa huwa ya'lam, dalam keadaan ia tahu bahwasanya mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, wa yuharrimuna ma ahalla Allah, serta mengharamkan apa yang Allah halalkan. Faqad ittakhadhahum arbaba, maka sungguh ia telah menjadikan mereka sekutu-sekutu dari Allah Ta'ala. Yakni, asyrakahum Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan mereka sekutu-sekutu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna at-tahlil wa at-tahrim haqqun lillahi jalla wa ala, karena tindakan menghalalkan ataupun mengharamkan, ya, karena tindakan menghalalkan ataupun mengharamkan, ya, haqqun lillahi jalla wa ala adalah hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah satu-satunya yang berhak untuk menghalalkan ataupun mengharamkan. Tidak boleh selainnya untuk menghalalkan dan mengharamkan, ya. لا يجوز لأحد أن يحل ولا يحرم ويشرع إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Tidak boleh seorang pun, ya, tidak boleh bagi siapapun, liahadin siapun, أن يحل أو يحرم, untuk mengatakan, untuk menghalalkan ataupun mengharamkan, ya, menyebutkan hukum halal ataupun hukum haram, baik secara umum ataupun dalam qadiyah-qadiyah, dalam kasus-kasus khusus, ya, baik secara umum mengatakan hukum hal ini haram, atau dalam kasus tertentu, si fulan melakukan demikian, kamu telah terjatuh pada perbuatan haram, atau apa yang kamu lakukan saat ini haram. Hal ini demikian pula wa yusyari', tidak boleh pula seorang mengatakan suatu hal disyariatkan atau tidak, ya, mengatakan ini disyariatkan, ini tidak disyariatkan, ini makruh, ini mustahab, ini berpahala, ini tidak. Tidak boleh dilakukan illa bidalil min kitabillahi wa sunnati rasulihi, kecuali dengan dalil, baik itu dari kitabullah ataupun sunnah rasulnya. Baik itu merupakan dalil yang khusus dalam perkara tertentu ataupun dalil yang umum. Dalil yang umum, ya, tidak seluruh hal dalilnya harus dalil khusus, ya, tidak seluruh hal dalilnya harus dalil khusus. Akan tetapi terkadang ada dalil yang umum mencakup hal-hal ini, ya, ada dalil-dalil, beberapa dalil yang dikumpulkan oleh para ulama sehingga membentuk sebuah kaidah, ya, atau beberapa dalil yang dikumpulkan sehingga membentuk bagian dari, ya, hal-hal yang disebut sebagai kaid dalam ilmu fikih, kaid fikhiyah, atau dalam, atau hal-hal dalil-dalil yang dikumpulkan sehingga bentuk usul dari usul-usul fikih, ya. Artinya yang penting harus ada dalilnya. Yang penting harus ada dalil. Tidak boleh dari perasaan diri sendiri. Ya, ini kayaknya baik jadi halal, ini kayaknya buruk jadi haram. Tidak boleh demikian. Tidak boleh demikian. Qala ta'ala, Allah Ta'ala firman, "Wa la taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadzib." Hada halal wa hada haram litaftaru ala Allahil kadhib. Innal ladzina yaftaruna ala Allahil kadhiba la yuflihun. Mata'un qalil wa lahum adzabun alim. Kata Allah Ta'ala, dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa-apa yang disebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram. Ya, ini halal dan ini haram. Menentukan hal yang halal dan haram. Litaftaru 'ala Allahil kadhib, untuk mengadakan kebohongan atas Allah Ta'ala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Sungguhnya orang yang mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Tidak akan beruntung. Mata'un qalil wa lahum adzabun alim. Itu adalah kesenangan yang sedikit dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Ya. Oleh karena itu hal-hal seperti ini menghalalkan mengharamkan adalah hal yang berat. Hal yang tidak setiap orang boleh melakukannya. Hal yang merupakan orang-orang yang mengetahui dalil yang boleh mengatakan tentangnya. Ya, mengatakan tentangnya. Oleh karena itu, sebagaimana kita telah jelaskan di pertemuan sebelumnya, hal ini menyangkut betapa berbahayanya seorang ketika berfatwa tanpa ilmu. Ketika berfatwa tanpa ilmu, ya, ketika berfatwa tanpa ilmu, bukan artinya mungkin di antara kita ada yang merasa saya sudah berilmu kok dalam hal ini, ya, sehingga ia mulai berfatwa ke sana kemari. Padahal sebenarnya ilmunya belum cukup untuk berfatwa, belum cukup untuk berfatwa, ya. Oleh karena itu para ulama menjelaskan kapan seorang boleh berfatwa, kapan seorang menjadi mujtahid, ya, boleh mengatakan pendapat ini benar, pendapat ini salah, ya. Kalau dia sudah mengetahui seluruh dalil dari berbagai pendapat, ya. Adapun kalau dia cuma tahu satu dalil, satu pendapat saja, misalnya satu pendapat saja dia baca, kayaknya pendapat ini kuat, lalu dia bilang pendapat lainnya salah, tidak boleh seperti ini. Ia belum sampai kepada haknya, belum sampai kepada tingkatan ia boleh mengatakan demikian. Atau ia baca seluruh pendapat, akan tapi masing-masing pendapat satu dalil-dalil doang. Dari kitab fikih yang ringkas misalnya. Ya, kitab-kitab fikih yang ringkas menyangkut empat pendapat mazhab-mazhab yang empat. Kemudian dari situ ia mentarjih, yang ini kuat, yang ini lemah, yang ini kuat. Padahal cuma ia baca satu dalil. Belum posisinya dia demikian. Ia harus membaca dalil dari setiap pendapat. Dalil yang cukup dari setiap pendapat, artinya setiap pendapat menyebutkan dalam kitab ini sekian belas dalil. Kemudian ia baca, kemudian ia mengetahui ilmu bagaimana cara memilih dalil satu dengan dalil yang lainnya. Ia tahu ilmu bagaimana mengatakan sebuah hadis dhaif atau tidak. Saat itu ia baru boleh mengatakan, ya, ini orang, ini pendapat tidak kuat, ini pendapat kuat. Adapun orang baru belajar satu kitab, ya, baru belajar satu kitab fikih, kemudian ia keluar menyalah-nyalahkan semua pendapat yang berbeda dengan kitab yang dia pelajari. Tidak demikian. Tidak boleh demikian. Tidak boleh demikian. Karena ia tidak tahu dalil apa yang dipegang oleh orang-orang lainnya. Dalil apa yang dipegang oleh pendapat-pendapat lainnya. Hukumnya adalah orang seperti ini yang baru belajar satu kitab. Meskipun kitab yang dia pelajari ada dalilnya. Hukumnya apa? Hukumnya si ahli taklid. Dia masih orang yang mukallid. Tidak perlu, ya. Tidak perlu mengharamkan atau, ya, apalagi berfatwa. Karena khawatir jikalau ia tidak masih kurang ilmunya kemudian ia berfatwa tanpa ilmu, menyalahkan pendapat yang lain tanpa ilmu, ia jatuh kepada, ya, orang-orang yang mengatakan lima tasifu alsin atau humul kadib, hadza halal wa hadza haram. Ya, ia mengatakan ini halal, ini haram tanpa ilmu yang benar tentangnya. Fala nuti'ul ulama mutlaqat asabu au akhtau, maka kita tidak boleh mengikuti ulama secara mutlak. Baik mereka benar atau salah. Kita tahu dia benar, kita ikuti. Kita tahu dia salah, kita ikuti juga. Tidak boleh seperti ini. Tidak boleh seperti ini. Walakin nattabi'uhum in asabu wa natajannab khata'uhum idza akhtau. Akan tapi kita mengikuti mereka jika mereka benar dan juga kita menjauhi kesalahan mereka jikalau mereka salah, ya. Jikalau mereka salah, ya. Jikalau mereka salah, kita tahu dia salah dalam hal ini, maka kita tinggalkan kesalahannya. Kita tinggalkan kesalahannya, kan? Tapi apakah itu menyebabkan ulama tersebut salah dalam 1, 2, 3 masalah? Lalu kita anggap ia bukan ulama lagi? Tidak demikian. Tidak demikian. Ia tetap ulama. Ia tetap ulama. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Tidak ada seorang pun yang terjaga dari kesalahan. Ya. Ulama tersebut benar dalam berapa hal, dalam banyak hal, salah dalam sedikit hal, maka bisa jadi kita yang menyalahkan mereka juga salah dalam banyak hal, benar dalam sedikit hal. Ya, benar dalam sedikit hal. Ini dari satu sisi. Dari sisi yang lain, kesalahan-kesalahan yang terjadi pada ulama, selama mereka adalah ulama yang diakui. Selama mereka adalah ulama yang diakui, yang benar-benar ulama, ya, bukan orang yang ngaku-ngaku ulama, ya. Selama mereka benar-benar ulama, maka kesalahannya bisa jadi, ya, karena mereka tidak, mereka karena bisa jadi sisi pandang kita dengan sisi pandang dia beda. Ya, karena sisi pandang kita dengan sisi pandang dia beda. Misalnya kita mensahihkan sebuah hadis, dia mendhaifkannya atau sebaliknya. Kita berpendapat dengan ya pendapat seorang sahabat, dia mengambil pendapat tafsir dari sahabat yang lainnya. Artinya, kebanyakan perselisihan dalam hal-hal, terutama dalam hal-hal fikih, ya, terutama dalam hal-hal fikih, terjadi perselisihan. Oleh karena itu, para ulama ketika terjadi perselisihan dalam hal-hal fikih, mereka mengatakan apa? Ar-rajih, pendapat yang lebih kuat. Artinya, menurut ulama tersebut, pendapat ini lebih kuat. Menurut saya, kata ulama tersebut, ketika merajihkan, pendapat ini lebih kuat. Ketika kita mengatakan, ketika ulama tersebut mengatakan pendapat ini lebih kuat, artinya apakah ia menyalahkan pendapat yang sana? Tidak sepenuhnya menyalahkan. Tidak sepenuhnya menyalahkan, akan tapi menganggap setelah dibandingkan pendapat yang dia pegang lebih kuat dibandingkan pendapat yang lainnya. Pendapat yang lainnya, ah, pendapat yang lainnya ya bisa jadi ia menurut dia lebih kuat juga, ya. Dan sebagaimana dikatakan para ulama bahwasanya tidak boleh kita mengira, tidak boleh kita menyangka bahwasanya para ulama sengaja melakukan kesalahan. Tidak boleh kita mengira demikian. Kitab-kitab fikih yang dikarang adalah kitab-kitab fikih hasil usaha mereka. Ya, hasil usaha mereka belajar. Bukan 1 tahun, 2 tahun mereka ngarang kitab fikih tersebut. Ya, bukan hanya hasil belajar 1 tahun, 2 tahun mereka ngarang. Itu hasil belajar waktunya lama. Puluhan tahun. Ya, puluhan tahun. Kalaupun ada kesalahan, bisa jadi pertama itu adalah suatu hal yang luput dari mereka, ya, karena tidak ada kesempurnaan pada diri manusia, ya. Bisa jadi karena sisi pandang yang berbeda seperti saya sebutkan tadi, ya. Bisa jadi karena sisi pandang yang berbeda, ya. Adapun ulama sengaja melakukan kesalahan, maka tidak boleh kita menyangka demikian, ya. Ulama ini sengaja mengatakan suatu tanpa dalil, ya. Ulama ini sengaja melakukan suatu mengatakan suatu padahal ini berbeda dengan dalil, ya. Tidak mungkin mereka melakukannya. Tidak mungkin mereka melakukan sengaja mengatakan suatu tanpa dalil. Ya, yang ada adalah kita tidak faham dan tidak mengerti dalil yang ia sebut, yang ia ada padanya. Dalil ia terhadap masalah tersebut kita tidak mengetahuinya. Adapun ulama kita katakan ulama fulan mengatakan tentang hal ini tanpa dalil, menyebutkan bahwa hal ini tidak ada dalilnya sama sekali. Ya, ini adalah tindakan ya menuduh bahwasanya mereka berbicara dalam agama tanpa dalil, dan ini adalah perbuatan fasik ya berbicara dalam agama tanpa dalil. Oleh karena itu sangat berbahaya ketika kita mengatakan ya misalnya kitab fulan, kitab ini enggak ada dalilnya. Ya, kitab ini tidak bersandar kepada dalil, sangat berbahaya perkataan seperti ini. Perhatikan fanuti'u man ata'a Allah, maka kita mentaati orang-orang yang para ulama yang mentaati Allah, wa na'si man asallah subhanahu wa ta'ala, serta kita tidak mengikuti ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ketika pendapat mereka salah. Wa nukhalif khata'a man akhta' walau kana min ghairi qasdin. Hadza huwa ad-dinul haq. Ya. Dan kita menyelisihi kesalahan mereka yang salah meskipun mereka melakukan kesalahan tersebut tanpa sengaja, ya. Kalaupun mereka mengikuti melakukan kesalahan tanpa sengaja, maka kita tetap tidak mengikuti kesalahan mereka. Kenapa? Mereka tidak tahu mereka salah. Sedangkan kita tahu ketika mereka salah, ya, tidak tahu, maka tidak diikuti kesalahan tersebut. Kesalahan tersebut. Hadza huwa ad-dinul haq. Ini adalah agama yang benar. Perhatikan, kembali diingatkan bahwasanya ketika yang berhak mengatakan suatu hal pendapat salah itu tidak siapa? Orang yang telah sampai kepada derajatnya. Bukan setiap orang seperti kita, ya. Bukan setiap orang seperti kita. Syekh di sini mengatakan, ya, wa nukhalif man akhta, kita menyelisihi ulama yang salah. Tentunya ini adalah perkataan kepada orang-orang yang telah sampai pada derajat tersebut, ya. Para orang-orang yang mujtahid, orang-orang yang mengerti dalam ilmu agama ini, mengerti dalil-dalilnya, mengerti permasalahannya, ya, mengerti dalil-dalil dari seluruh pendapat. Mereka yang berhak mengatakan ini pendapat yang salah, itu pendapat yang benar. Adapun kita, bukannya kita mengikuti pendapat yang salah, ya, bukannya kita mengikuti pendapat benar atau salah. Karena kita mengikuti karena apa? Karena kita bahkan tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Kita tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah dari pendapat ulama yang kita ikuti. Misalnya seorang yang berpegang dengan mazhab Imam Ahmad atau berpegang dengan mazhab Syafi'i, atau berpegang dengan pilihan-pilihan dari pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah? Apakah ia tahu mana yang benar atau tidak dari pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah? Apakah ia mengetahui apa yang benar atau tidak dari mazhab Imam Ahmad? Tidak semua orang bisa mengetahui mana yang benar atau salah. Ya, tidak semua orang bisa mengetahui demikian. Maka haknya kita sebagai ahlu taklid, orang-orang yang taklid terhadap suatu mazhab atau terhadap ulama tertentu adalah fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamu. Bertanya kepada ahlu zikr. Bertanya kepada ulama, ulama fulan, ketika kita belajar mazhab ini, mazhab mengatakan demikian, ulama mengatakan demikian, maka cukup ya terima. Sebab kalau dijelasin juga kita gak ngerti mana salah, mana benar. Belum sampai derajat kita untuk membenarkan dan menyalahkan. Adapun mereka yang telah sampai pada derajat ini, bisa mengetahui mana pendapat yang benar, mana pendapat yang salah, tidak boleh bagi mereka untuk mendiamkan kesalahan. Ya, tahu ini salah, mereka harus menyelisihinya. Tahu ini salah, mereka harus menyelisihinya. Jikalau mereka mengetahui demikian. Amma law kunta la ta'lam anna hadzal 'alim mukhti' fa anta ma'dzur. Adapun jikalau kita tidak tahu bahwasanya seorang alim ini salah, maka engkau mendapat uzur. Ini hukum orang-orang seperti kita, ya. Kita mengikuti suatu pendapat, ya, sebuah pendapat yang diajarkan dalam kitab-kitab fikih, ya, kitab fikih yang kita pegang, maka kita tidak mengapa kita mengikutinya, ya. Salah atau benar, karena kita tidak tahu mana yang salah, mana yang benar. Karena kita belum tahu mana yang salah, mana yang benar, maka kita mendapat uzur, ya. Amma ma yaqul wa in kana akhta fa khata'uhu alai fa naqul hadza la yajuz. Adapun yang mengatakan kalau ulama tersebut salah, maka salahnya di dia. Adapun tindakan kita mengikuti kesalahannya bukan kesalahan. Ini tidaklah boleh, ya. Wala yanfa'u ka hadza yaumal qiyamah, dan tidak akan bermanfaat bagimu hari kiamat. Itu jika kita tahu bahwasanya ulama tersebut salah, ya. Akan tapi ya kan yang salah dia, kita ikutin aja walaupun dia salah. Tidak boleh hal seperti ini. Tidak boleh hal seperti ini. Alaihim ma humilu wa alaika ma humil. Pada hari kiamat atas mereka, beban-beban mereka, dan atas beban-bebanmu sendiri. Wal fatawa la yu'tamad alaiha illa idha kanat mubayyanah ala dalil min kitabillah wa sunnati rasulihi. Dan fatwa-fatwa tidaklah dianggap, tidaklah dijadikan sandaran jikalau tidak, atau kecuali jikalau ia berdasarkan kepada dalil dari kitabullah dan sunnah rasulnya. Faman kana ya'lam annaha ala ghairi dalil fa innahu yahrumu 'alaihi an ya'khudh biha. Adapun orang yang mengetahui bahwasanya fatwa tersebut menyelisihi dalil, maka haram baginya untuk mengikutinya. Haram baginya untuk mengikutinya ketika ia mengetahui fatwa tersebut menyelisihi dalil. Perhatikan, ya, ini batasannya. Ketika ia mengetahui bahwasanya fatwa tersebut menyelisihi dalil. Waman kana yajhal hadza, waman kana yajhal hadza. Adapun kita, adapun orang-orang yang tidak mengerti hal ini, tidak mengerti, ya, apakah pendapat ini sesuai dengan dalil atau menyelisihinya, ya. Baru belajar atau baru belajar satu pendapat saja sehingga tidak tahu apakah pendapat lawannya juga berpegang pada dalil atau tidak. Apakah ini khilaf dalam hal-hal yang dibolehkan khilaf atau tidak? Apakah pendapat lawannya benar-benar menyelisihi dalil atau ada dalil yang hanya beda sisi pandangnya? Fahadza ma'dzur, maka orang-orang seperti ini diberi uzur, ya, diberi uzur. Bagaimana firman Allah apa? Fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Artinya kalau untuk orang-orang tidak mengetahui, tidak memiliki, ya, kemampuan untuk mencari hukum sendiri, maka cukup baginya apa yang ia pelajari, ya, apa yang telah ia pelajari. Walakin yajibu alaihi at-tahri wa ziyadatut tasabbut, akan tapi wajib atasnya untuk at-tahri, berhati-hati, wa ziyadatut tasabbut, serta lebih, ya, berusaha mencari yang paling baik, ya, tasabbut, mencari pendapat yang at-tasabbut, berusaha untuk melihat, ya, melihat pada pendapat-pendapat tersebut mana yang kuat, apakah pendapat tersebut kuat atau tidak, ya. Artinya ketika ia bertanya atau ketika ia memilih sebuah buku dari buku fikih yang untuk dipelajari, hendaknya ia memilih buku yang paling bagus, yang ia tahu bahwasanya paling dekat pada dalil, yang ia tahu bahwasanya yang pengarangnya adalah seorang alim yang wara. Ketika ia bertanya, hendaknya ia juga bertanya kepada orang yang ia paling percayai ilmunya dan waraknya, ya, ilmunya dan juga waraknya. ia tanya kepada orang-orang yang ia tahu bahwasanya orang tersebut adalah orang yang sangat berantusias untuk mengikuti dalil, ya, tidak kepada orang yang paling mudah, bukan kepada orang yang bakal fatwanya paling mudah, ya, bukan demikian, akan tapi tanya kepada orang yang ia tahu bahwasanya ia adalah orang yang paling baik dalam fatwa tersebut, dalam memberikan fatwa. Ini disebut dengan at-tahari, berhati-hati, ya, tidak serampangan, ya, mau tahu sesuatu, lihat di, ya, buka internet, cari pertanyaan tersebut, ya, lalu asal comot jawabannya. Entah jawaban siapa, apakah yang menjawab seorang alim atau bukan, apakah jawabannya berdasarkan dalil atau tidak, apakah jawabannya ada di kitab-kitab fikih atau tidak, pokoknya ada di internet, ambil aja. Tidak demikian. Juga wazir tersebut, ya, melihat apakah jawaban tersebut tepat pada dalil atau tidak, ya, apakah jawaban tersebut benar-benar menyelisihi dalil atau tidak. Ini yang disebut, yang diharuskan bagi orang-orang semisal kita yang mana ma'zur, diberi uzur karena tidak mampu untuk melihat dalil secara sendiri. Wallahu ta'ala ala wa alam, cukup dulu sampai sini, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.